Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Yahya yang saya hormati, ada titipan pertanyaan. Ada seorang orang tua punya tanah ya hitungannya banyak. Cuman anaknya juga banyak, kurang lebih mungkin 8. Kira-kira orang tua itu tadinya orang tua itu tidak mengerti dia itu punya tanah banyak itu wajib haji atau enggak gitu. Kalau dibagikan kepada anak-anaknya mungkin cukup untuk satu rumah cukup bahkan lebih. Kalau diduitkan mungkin lebih untuk berhaji. Apakah orang tua itu wajib atau enggak sedangkan dia itu sekarang sudah tua gitu ya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beragama itu mudah. Anda tidak wajib haji kecuali Anda punya kemampuan. Sesuatu yang lebih dari tempat tinggal Anda dan anak-anak Anda. Tidak harus buatkan rumah megah. Cukup Anda punya tempat tinggal untuk Anda dan anak-anak Anda yang layak di kampung tersebut. Kemudian yang Anda makan juga ada. Untuk pakaian juga ada. Maka selebihnya adalah Anda sudah wajib haji. Tapi kalau Anda tidak punya apa-apa, misalnya rumah satu-satunya, kalau dijual nanti tinggal di mana? Kan begitu. Rumah satu-satunya, makan pas-pasan, enggak perlu Anda menjual rumah tersebut. Tidak perlu Anda menjual rumah, tapi kalau rumah Anda lebih, rumah yang satu saja cukup untuk saya dan anak-anak saya. Anda pun harus rumah sendiri-sendiri itu bukan wajib, tidak harus. Mungkin anak kita bisa satu rumah dengan kamar yang banyak, bisa jadi yang semacam itu. Intinya pokoknya orang yang di bawah naungan Anda. Ya kalau Anda sudah mandiri misalnya, sudah terlepas dari kehidupan Anda, lalu dia punya kewajiban mencari nafkah sendiri dan sebagainya, itu urusan dia sebetulnya. Cuman baiknya orang tua ini baiknya luar biasa. Masih saja dibantu kan? Mestinya dia urusan dia. Anda ngurusi kewajiban Anda sendiri untuk haji. Kalau Anda punya kelebihan dari apa yang Anda butuhkan, kemudian kewajiban Anda kepada anak. Anak itu kalau sudah balig dan dia kemudian sudah mulai bekerja, itu sudah enggak ada hubungannya dengan orang tua dalam urusan kewajiban. Artinya urusanmu sendiri nak. Urusan nafkahmu cari-cari sendiri karena kamu sudah dewasa. Cuman sebagai orang tua membantu iya. Cuman jangan paham sampai keinginan untuk membantu ini sampai menjadikan dia tidak melaksanakan kewajiban. Intinya, jika untuk kebutuhan Anda sudah cukup, kemudian tempat tinggal sudah ada, kemudian ada sisa dari itu semuanya. Apakah sisanya adalah mobil yang satu dijual karena mobilnya double? Atau rumahnya double, atau tanahnya di mana-mana, maka Anda sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Baik, kalau sampai mati dalam keadaan belum niat ibadah haji, maka matinya seperti orang jahiliyah, maksudnya melakukan dosa, dosa besar itu. Makanya segera melaksanakan ibadah haji. Jadi dengan cara ya, mungkin menabung dulu karena haji sekarang, nyicil pelan-pelan, atau kita menjual sebagian dari tanahnya, karena tanahnya banyak, rumahnya banyak, ada sisa-sisa dari tempat tinggalnya. Intinya apa? Apa yang butuh Anda butuhkan untuk makan sehari-hari. Pakaian Anda, tempat tinggal Anda yang layak wajar di kampung itu. Ukurannya ukuran orang kaya. Waduh, rumah saya masih kecil nih. Saya kalau sudah punya rumah 2 miliar deh harganya baru naik haji. Ini orang sakit begitu. Bukan begitu. Wajar rumah, terhormat. Rumah ada dapur, ada kamar mandi, sebagainya. Selebihnya Anda wajib melaksanakan ibadah haji dari sisa-sisa harta tersebut. Jadi haji dari sisa harta. Maka kami juga tidak menghimbau orang untuk maksa haji yang tidak sebelum waktunya. Ini pengen haji jor-joran tuh. Tetangganya sudah naik haji, dia pengen gatel pengen naik haji. Pengen disebut Pak Haji. Nah, itu. Nah ini wajib haji. Dan kalau seandainya dia meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji, maka para ahli warisnya pun dilarang membagi harta warisnya kecuali dipotong dulu dari harta yang ditinggalkannya tadi untuk naik haji. Harus dipotong dari hartanya sebelum diwaris. Makanya harta waris itu dibagi itu urutan yang kelima. Yang pertama adalah hutang kepada Allah. Misalnya sudah wajib haji, kok belum haji, ambilkan dulu. Nadar-nadar diambilkan. Yang kedua hutang kepada manusia. Yang ketiga wasiat-wasiatnya. Wasiatnya apa sih? Wasiat yang sesuai dengan syariat, bukan wasiat yang haram. Yang keempat adalah biaya perawatan jenazah. Itu diambilkan dari sini, kecuali seorang istri. Kalau istri meninggal dunia, enggak diambil dari advice-nya. Subhanallah ya, perempuan itu sampai meninggal pun yang wajib belikan kafan suaminya. Oh. Jadi kalau suami enggak, dari duit kita sendiri. Jadi duitnya suami sendiri. Nah ini baru setelah empat ini beres, baru harta waris dibagi. Dan haram membagi harta waris, ternyata bapaknya pernah melewati masa kaya. Bahkan bukan saja waktu meninggal kaya, tidak. Dulu pernah kaya, belum sempat haji kok jatuh bangkrut. Dulu pernah kaya. Tentunya giliran bangkrut, mati. Bangkrutnya itu gak punya kecuali apa? Rumah. Rumah itu nilainya mungkin 100 juta. Haji kan bisa saja kalau haji batal 6 juta dan sebagainya. Maka kalau rumah dijual dipotong dari sini. Biarpun oh sekarang gak punya kecuali rumah ini. Ingat, selagi dia dulu pernah kaya, artinya dia sudah pernah wajib haji. Maka gara-gara dia menunda haji, keburu mati, maka ketahuilah baginya wajib haji diambilkan dari harta peninggalnya sebelum diwaris. Baik.